Saya dari MUI memberikan suatu komentar ataupun bagaimana bersikap terhadap apa yang sudah disampaikan nanti, menyikapi tentang sikap apa pandangan-pandangan atau sikap masing-masing. Kami tentu kita harapkan silaturahim ini jadi membawa untuk merekatkan persatuan, saling menghargai pendapat-pendapat itu. Sehingga inilah kuncinya barangkali nanti, saling menghargai tentang pandangan-pandangan ini. Tapi sebelum itu tentu saya akan menyampaikan setelah mendengar paparan pandangan dari kedua narasumber itu. Oleh karena itu, mari kita simak, dengar dengan penuh hati ingin mendengar ilmu, mendengar informasi dari ahlinya. Pertama kami sampaikan kepada Ustaz Rahmat Baiduni. Ini pemaparan masing-masing pemateri sekitar 30 menit, ya 30 menit, baik itu dari Ustaz Ahmad Baiduni ataupun dari Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil. Kemudian nanti setelah itu kemudian yang akan dibahas, kita akan fokus diskusi atau pemaparan materi seputar sosiologi atau teori konspirasi yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Baiduni. Jadi penjelasannya kita akan menyaksikan dan menyimak dengan seksama. Pun kemudian yang kedua akan melihat bagaimana pemaparan materi yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil berkenaan dengan perkembangan ilmu arsitektur. Jadi untuk session pertama atau pemateri pertama yang akan kemudian menyampaikan adalah Ustaz Ahmad Baiduni. Kemudian sebelum dimulai, mohon dengan sangat kepada Bapak, Ibu, ikhwah fillah semuanya agar bisa menjaga ketertiban, mendengarkan dengan seksama, tidak mengeluarkan suara yang tidak baik apapun bentuknya, supaya kita bisa menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz Rahmat Baiduni maupun Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil. Terima kasih, silakan Pak Ustaz. Ya, baik, terima kasih pada Bapak Ridis. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa qadana li nahtadiya wa la hada Allah. Laqad ja'a Rasulullah bina bil haqq. Wa nudu an tilkum al jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau Allah Taala berkata bilkari wa bikaulihi yatahi muhtadin. A'udhu billahi samil alim na syaitanir rajim min hamzihi wa nafihi wa nafih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa tazawwaju fa inna khayra zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Wa qala idan fi ayatin ukhra fa ankib wa tahka lid-dini hanifa fitratan dhaylatin fatara an-nas 'alayha. La tabdila li khalqillah. Dari kandil al-qayyim walakin aksaran nasi la ya'lamun. Wa qala Rasulullah s.a.w. wa huwa sadiqul wa'dil amin. Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu an yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjizani. Wa qala idan fi hadithi al-ughra alladhi yata'allaq bi hadithi al-qudsi. Lianna Allah azza wa zalla qad qala bi hadhihi al-hadithi al-qudsi. إني خلقت إبادي خلفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فيستحيل محارب الله الحديث والمقال صدق الله العظيم وصلى الله رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بجاه بجي dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari yang berkah di hari Senin pasca Idul Fitri 1442 Hijriah, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melanjutkan kita bertemu dalam haflah mubarakah. Mudah-mudahan pertemuan ini merupakan salah satu

seputar tentang karya-karya Bapak yang kemudian dijelaskan tidak hanya berkenaan dengan Masjid Al-Safa, tapi karya-karya yang lain yang mungkin saat ini berkembang zon atau prasangka-prasangka di tengah masyarakat atau umat Islam, khususnya warga Jawa Barat dan tentunya umat-umat Islam yang lain yang ada di wilayah Nusantara. Barangkali itu, kemudian waktunya 30 menit kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan rafi'in amahu wa yukafi'u mazidah. Saya muliakan Kyai Haji Rahmat Syafi'i selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Yang saya hormati guru kita semua Ustaz Rahmat Baikuni yang saya muliakan. Hadir di sini ibunda saya yang melahirkan saya, yang mendidik saya, guru saya yang pertama dan guru saya yang selamanya. Di sini saya mengucapkan syukur alhamdulillah kita bisa bersilaturahim untuk memberikan penjelasan. Kami tidak berharap setelah dijelaskan akan mempercayai atau tidak mempercayai itu silakan. Tapi ini adalah kesempatan untuk menjelaskan. Menjadi pemimpin hari ini tidak mudah. Semuanya ditafsir. Saya diam ditafsir. Saya pakai baju putih ditafsir. Saya bergerak ditafsir. Semua menjadi tafsir. Tidak masalah. Fitnah dan ghibah adalah rutinitas. Tidak masalah, sudah sunatullah. Saya hanya melakukan tiga hal kalau ada fitnah kepada saya. Yang pertama, saya memberi penjelasan. Yang kedua, saya mendoakan semoga Allah mengampuni mereka yang memfitnah. Yang ketiga, saya mendoakan mudah-mudahan amal ibadah dunianya di yaumil hisab pindah ke saya. Jadi itu prosedur saya terhadap apapun. Saya tidak bicara tentang hal ini. Jadi semakin banyak seperti itu, semakin banyak saya dan ibu saya berdoa ya. Nah sekarang saya terangkan, karena awalnya di Twitter beredar, bukan dari Pak Ustaz Rahmat langsung, dari akun yang memviralkan dan menyebut saya agen Illuminati dan seterusnya. Fitnah ke saya sudah banyak, disebut Syiah sudah difitnah. Saya disidang oleh Pak Andian Ali, saya datang karena prinsip hidup saya jangan lari dari masalah. Kalau ada masalah dihadapi. Di Pilgub difitnah LGBT, padahal saya punya istri, anak dua dan sebagainya dan seterusnya. Nah sekarang saya ceritakan tentang yang saya paham. Mungkin apa yang terjadi adalah kekurang pengetahuan, mungkin. Mungkin yang terjadi adalah karena kurang komunikasi, mungkin saya tidak paham. Tapi ini yang saya pahami. Perbedaannya adalah yang kita bahas adalah pekerjaan yang bukan hubungan dengan gubernur. Ya. Jadi posisinya bukan sebagai gubernur. Silakan slide pertama. Nah, kalau lihat di gambar, di kiri ada Masjid Salman, di kanan ada sebuah bangunan yang namanya kantor pos. Suatu hari di tahun 80-an, mahasiswa-mahasiswa baru ITB yang datang ke Bandung tidak sholat di Masjid Salman, sholatnya malah di kantor pos. Karena disangkanya masjid mah kuduna beratap berundang, Masjid Salman mah tidak ada atap berundang, jadi sholat nanti di luar kantor pos. Setelah diterangkan bahwa Masjid Salman karya Pak Umat adalah masjid, maka mulailah mereka sampai sekarang paham bahwa masjid itu Masjid Salman. Nudi sabdalah lemah namina kantor pos, walaupun atapnya mirip. Dalam dunia arsitektur itu namanya semiotika, tafsir. Jadi ada juga nama tafsir dalam bangunan namanya semiotika. Menafsir berdasarkan pengalamannya. Karena rajin sholat di masjidnya berundang, maka yang bukan berundang bukan masjid, kira-kira begitu. Berikut. Ini kedua di Inggris. Pak Ustaz kalau boleh bisa melihat juga. Ini ada bangunan baru didirikan 5 tahun lalu. Apa yang terjadi? Ditafsir, ada yang menganggap ini bangunan sekrut, ada yang menganggap ini adalah mata dari peluru, ada yang menganggap ini biji pohon pinus, boneka Belanda dan sebagainya. Para saya di medsos. Kenapa? Karena mereka menafsir cek orang Belanda ima boneka Belanda, cek orang militer ima juga peluru. Itu yang terjadi dengan kita juga hari ini. Ya, kita menafsir sesuai itu yang kita lihat dengan pengalaman kita. Maka dengan ilmu dari Pak Ustaz Baikuni, insya Allah ilmu saya bertambah, yang lain bertambah, nanti kita mempunyai peradaban yang lebih baik, kira-kira begini. Berikut. Nah, sedikit pengalaman bahwa saya tidak hanya mendesain Masjid Al-Safa. Ada 30 lebih masjid. Kenapa saya mendesain masjid? Karena ayah saya almarhum adalah ketua DKM. Salah satu pesan kepada anaknya, jangan pernah berhenti mendesain masjid. Tugas kamu memperbanyak orang sholat. Itu yang saya ingat. Maka sampai kapanpun, apapun jabatan saya, mau gubernur, tidak gubernur, sampai mati, saya jalankan wasiat itu memperbanyak orang sholat, memperbanyak tempat ibadah. Kira-kira begitu. Berikut. Ini Masjid Pusdai. Arsiteknya Pak Slamet, dulu saya mahasiswa. Inspirasinya meniru masjid-masjid di Turki. Tapi kata beliau, karena di Indonesia ini tropis, hujannya lebat, maka bentuk atap yang paling baik itu miring supaya air mengalir deras, kira-kira begitu. Maka kalau lihat dari sini, ya tumpukan piramida-piramida juga. Ya, seperti yang mungkin kita pertanyakan. Ini Pusdai di sini. Tapi saya yakin tidak ada niat. Berikut. Ini yang kita bahas, nanti saya terangkan. Kemudian ini di kilometer 88. Berikut. Ini masjid di Al-Irsan. Inspirasinya dari Ka'bah yang ada tawafnya, maka bentuknya kotak ada lingkarannya. Di dalam masjid selalu ada kaligrafi, ya, kaligrafi dengan kaligrafi Allah. Kaligrafi ada dua dimensi datar gitunya, ada tiga dimensi bulan, renjul dan sebagainya. Di dalamnya lafaz Allah itu adalah dimaksudkan kaligrafi tiga dimensi. Berikut. Ini masjid di Sulawesi Selatan, inspirasinya 99 nama Asmaul Husna. Insya Allah beres dalam 1 tahun menurut Pak Gubernurnya. Berikut, ini dakwah saya membangun peradaban Islam sampai ke Spanyol. Tahun 70 orang Islam di Spanyol cuma 100 ribu. Tahun sekarang orang Islam di Spanyol 3 juta. Orangnya entah kenapa karena nge-google datang ke saya, Pak Ridwan tolong desainkan dakwah Islam di Spanyol. Kami tidak punya masjid raya. Di Spanyol yang ada hanya sholat-sholat di musola kecil. Maka sekarang lagi udunan membeli tanahnya dan meminta saya, karena saya bisanya hanya menggambar, saya gambarkan masjidnya. Temanya adalah kebangkitan Islam melalui kubah dan seterusnya. Berikut. Ini di Banjaran, di kampung Ibu Atalia. Tanah yang tadinya tidak terurus, saya jadikan dakwah Islam, membangun Islamic Center di Banjaran. Berikut. Ini Masjid Raya Jawa Barat bersama Pak Aher, dengan danau yang sudah jadi untuk mengendalikan banjir. Insya Allah tahun depan selesai. Berikut. Ini Asmaul Husna Masjid di Serpong sudah selesai, kerjasama dengan ahli kaligrafi dari Tasik. Berikut. Nah, ini gambar di luar negeri bahwa peradaban masjid di luar negeri itu sudah sangat maju. Tidak hanya kotak ditambah kubah, kotak ditambah kubah. Satu masjid di Tirana, dua di Kazakhstan kalau tidak salah, atau Azerbaijan maaf, kemudian di Qatar. Jadi kalau di Indonesia masjidnya gitu-gitu aja, Jawa Barat jumlah masjidnya 100.000, ya. Maka sumbangan kita pada kemajuan Islam menjadi sangat sedikit. Itulah kenapa dalam setiap desain masjid tidak pernah sama. Jadi kalau Al-Safar terduga ada segitiga, kalau ia agen Illuminati berarti semuanya kan segitiga. Berikut. Nah sekarang saya bicara dasar-dasar menggambar, ya. Ada geometri sebagai simbol. Berikut. Inilah bentuk kalau kita sekolah tentang matematika, maka bentuk-bentuk geometris sakieu-kieuna. Perubahannya hanya dicampur, ditambah, dikurangi dan sebagainya. Ada segitiga, ada trapesium, ada lingkaran, ada ini. Ya. Berikut. Makanya estetika Islam karena tidak mencerminkan makhluk hidup, maka ulama-ulamanya bersepakat estetikanya itu geometri, garis-garis. Ini adalah contohnya, kemana kita pergi. Karena Islam kuat di matematika, banyak rumus geometri ini datang dari rumus matematika. Hasilnya tidak bisa dihindari yang namanya bentuk segitiga. Tidak bisa dihindari yang namanya jajaran genjang. Tidak bisa dihindari yang namanya lingkaran. Ya, kira-kira begitu. Berikut. Ini keindahan arsitektur Islam. Sampai ada tutorial membentuk kaligrafi Islam, ya. Beda dengan Nasrani, seninya adalah memperlihatkan wajah makhluk hidup, kan? Kalau kita geometri. Berikut. Nah sekarang kita bahas yang saya juga baru belajar tentang ini, Ustaz Rahmat, ya. Bahwa ada simbol yang namanya Illuminati, Dajjal, bentuknya katanya segitiga, ada All Seeing Eyes. Ini lambang dari Illuminati, Freemason dan seterusnya. Kita lihat di sana ada segitiga, di sana ada lingkaran bola mata, di sana ada mata bentuknya elips, ya. Di sana ada, kalau dari sini ada lingkaran, ada kotak juga. Jadi hawa si Illuminati telah menghitungkan, mengambil semua bentuk dasar geometri di alam ini dijadikan lambangnya, sehingga kita ketempuhan, termasuk kami-kami di era modern yang tidak sengaja, kira-kira begitu, ya. Berikut. Akibatnya kalau betul segitiga tidak boleh, maka lingkaran juga tidak boleh karena membentuk mata Dajjal. Elips tidak boleh karena mata Dajjal katanya elips dulu seperti kita. Berarti bujur sangkar juga tidak boleh karena lambangnya ada. Berarti habis semua bentuk-bentuk geometri di dunia ini diambil oleh mereka. Berikut. Yang kasihan tukang bacang ayeuna stres. Tepung terigu, villa terjadi. Anda jangan menyepelekan pada saat orang awam menerjemahkan, karena ilmunya terbatas, dia terjemahkan dengan kemampuannya, kira-kira begitu. Berikut. Ini di Saudi tadi sudah diterangkan. Saya juga tidak mengerti, bukankah Saudi ini pusatnya Islam? Kalau pusatnya Islam harusnya sama-sama berlomba-lomba menjauhkan yang melemahkan Islam, menurut saya. Kalau tadi disebutkan apakah Saudi bagian konspirasi, wallahu alam. Tapi yang saya tahu, kalau kita umroh, kalau kita haji, kita ke Arab Saudi. Orang-orang ulama-ulama besar sekolahnya di Arab Saudi, ya, dan sebagainya. Di Arab Saudinya sendiri dibolehkan lambang-lambang ini. Wallahu alam, membuat kami bingung, kan, kira-kira gitu. Namun dia di Amerika mah paham, atau di Eropa, ini kan di Arab Saudi, tempat suci, kira-kira begitu. Berikut. Nah, kalau satu mata tidak boleh karena lambang mata Dajjal, itu masjid-masjid yang Anda kita semua kajian, ada mata satunya juga. Masjid Trans Studio Bandung, tinggali. Itu mata satu.

secara alami membentuk segitiga dalam melipat-melipat ya, supaya bisa belok. Itu tangan kita, jari kita kalau di zoom pakai zoom itu bentuknya kumpulan segitiga si jari kulit kita itu. Karena segitiga itu bisa memeluk bentuk apapun yang tidak beraturan. Berikut. Nah ini masjidnya, hasilnya memang akhirnya seperti ini. Tapi Ustaz, saya tidak meniatkan. Maka kalau terjadi tafsir, saya minta maaf, mungkin itu kebetulan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kalau urusan masjid. Itu sekarang disampaikan bahwa bentuknya segitiga. Ini adalah bukan segitiga, ini adalah trapesium. Segitiga mah A plus B plus C. Kalau trapesium itu A plus B plus C plus D, karena atasnya dipancung, maka rumus matematikanya beda dengan segitiga. Jadi kalau diklaim ini adalah mirip segitiga, lihat aja di fotonya ini. Ini adalah trapesium segitiga. Mana handap seket, urman kedua, berikut. Katanya pintu masuknya juga segitiga. Lihat foto pintu masuknya. Itu adalah trapesium empat sisi. Kelilingnya rumus matematika zaman SD A plus B plus C plus D kira-kira begitu. Ya. Dan saya klarifikasi sekarang, desain saya nggak pakai lingkaran karena proyeknya mangkrak oleh Jasa Marga. Pada saat saya datang ke situ, saya tanya kemana ya lingkaran? Oh, itu kreasi di kontrak korna. Oh, gitu. Dan di gambar saya. Saya menceritakan apa adanya demi Allah ya. Buat apa? Ada ibu saya di sini. Buat apa saya berbohong? Nanti tanya ke Jasa Marga. Oke? Okay? Itu mah minor lah. Anggap aja iya kalau mau percaya saya meniatkan silakan. Tapi saya cerita sebelum usul. Berikut. Nah, tolong dibaca. Saya tidak mau berpendapat sendiri, betul? Ini kalimat dari Wakil Ketua MUI. Oh, maaf saya enggak bisa tetap baca di sini ya. Menurut Wakil Ketua MUI, Masjid Al-Safar di area Cawcipularang sah dijadikan tempat sholat. Menandakan ulama belum bersepakat. Bukan berarti saya memilih salah satu, saya ingin ulama bersepakat dulu supaya dapat panduan itu. Menurut Pak Ketua, Wakil Ketua MUI, tidak ada aturan khusus dalam mengatur desain bentuk suatu masjid. Waktu saya kuliah juga saya tanya ke ulama ringan desain masjid, kumaha aturan seayah pariwara tidak ada dalam aturan bentuk itu kira-kira. Berikut. Kemudian entah kenapa kita mendapat penghargaan dari Arab Saudi Al-Fawzan World. Saya tanya wartawan yang tanya, jawabannya sama. Ini tidak bertentangan, tidak ada rumus baku dalam mendesain masjid. Tiap arsitek boleh merepresentasikan dan seterusnya. Berikut. Nah sekarang saya ungkapkan, Ustaz, kenapa hanya Al-Safar? Padahal di sekeliling kita banyak simbol-simbol setinggi tiga atau apapun yang perlu dipermasalahkan. Berikut. Ini adalah Masjid Raya Jakarta, Masjidnya orang Jakarta, disambut oleh segitiga dan lingkaran. Pertanyaannya, apakah mereka Illuminati? Walau alam, kita jangan berburuk sangka dulu. Saya duga ketidakgangguan. Saya duga ketidaksengajaan. Masjid Raya Jakarta. Kita masuk ke dalam Masjid Raya di Jakarta yang paling megah di Jakarta setelah Istiqlal. Lihat gambarnya. Mihrabnya segitiga. Kalau pakai kalimat, apakah menghadap Allah atau menghadap segitiga? Lihat gambarnya. Masjid Raya Jakarta. Kenapa tidak heboh? Mungkin karena arsiteknya bukan Kalimantan kami. Karena muafi virale, muafi ramele, muafi sumber cemoohel, kan begitu. Ya. Padahal banyak. Berikut, jangan kaget ya saya tunjukin gambar ini. Berikut, Ustaz ya. Di Masjid Al-Ukhuwah, tempat berdakwah dan sebagainya, jendelanya segitiga semua. Puncaknya piramida tinggal di jendelanya. Al-Ukhuwah, jauh-jauh ke Al-Safar, ke tempat lain, di tempat paling dekat, Al-Ukhuwah penuh simbol segitiga. Berikut. Lihat di atasnya, ini Pak Wakil Gubernur sedang pidato. Ini kali kalau dihujani segitiga mumpul.

kendalan atau bagaimana menyikapi apa yang sudah disampaikan. Pertama, kita sudah mengucapkan terima kasih pada Ustaz Ahmad Daifuri, Bapak Insinyur Ridwan Kamil menjelaskan sesuai dengan porsi dan posisi masing-masing. Kita berendah hati semuanya dan penjelasan itu. Saya melihat apa yang disampaikan oleh dua pelaku itu sesuai dengan keahlian masing-masing hasil istihad. Pak Ustaz yang menyampaikan keyakinan Donul Bori karya ini berdasarkan semua ayat Al-Quran yang dan itu tidak ada orang yang berhak menyalahkan, menyesatkan. Tetapi itu adalah pandangan seperti tadi. Ternyata tidak satu pandangan dalam keagamaan ini. Kita akhirnya pandangan para ulama begitu tidak jelas. Itu tidak sedikit pengikutnya. Demikian juga yang berbeda paham. Hanya berbeda. Nah, kalau begitu apa kita saling menghormati, saling menghargai apa yang disampaikan yang diyakini orang berdasarkan ilmu. Sebab hasil ijtihad ini kalau pandangan agama apapun penafsiran manusia, tafsir namanya pemahaman dihargai sepanjang sesuai dengan akidah. Tidak penafsiran juga pada ilmuwan arsitek juga sesuai dengan kaidah-kaidah teori arsiteknya. Nah, jadi sekarang silaturahim di silaturahim kita itu bagaimana seandainya berbeda dalam ruang lingkup majalah ijtihad, ruang lingkup hasil ijtihad saling menghargai, tidak saling keyakinan aku ini orang lain mungkin bersalah, tapi itu hasil kajian ijtihad semuanya juga. Oleh karena itu ijtihad itu dihargai dengan walaupun salah dalam agama, tapi bukan karena salahnya, karena dia usaha keras, mempunyai ilmu sesuai kapasitasnya, meyakini dan husnuniat. Dia berniat untuk menyampaikan keyakinannya tapi kalau aku begini, itu haknya. Tentu yang tidak boleh itu menghina pendapat orang lain sepanjang pendapat orang lain itu bukan ilmu, bukan penyimpangan, tapi hal berbeda. Perbedaan tidak sepanjang itu besar, itu dihargai. Tadi di dalam hadis disebutkan, apabila terjadi perbedaan, orang ahli itu dikasih pahala satu kali apalagi berapa atau benar, ya dua kali lipat. Salah pun dalam kiamat bukan karena salahnya, sengaja berbuat salah dikasih pahala bukan itu. Karena dia menyampaikan semua husnulnya dengan baik, dengan sesuai amanah ilmu masing-masing. Sepanjang tidak itu menyimpang dari asas-asas prinsip-prinsip, maka tidak menjadi itu telah dibolehkan. Hanya berbeda itu tadi, bagaimana kita itu mampu menghargai yang berbeda. Oh ini berbeda saya, iya ini keyakinan saya. Ya, tapi apakah berbeda dengan Al-Quran, Sunnah, Guru Pemerintah, penafsiran yang berbeda? Kita hargai. Oleh karena itu, kami terima kasih atas penjelasannya, pencerahan kita, waktunya pandangan. Danlah keyakinan bahwa itu memang benar menurut masing-masing. Tetapi jelas ada perbedaannya, yaitu jangan sampai menghina mengobat orang lain. Inilah yang sulit untuk diri kita berangkat di bangsa. Jadi kalau kita bahas tujuan hati itu ini wajar. Yang jelas kalau persyaratan istihad itu husnul niat, niatnya baik, semuanya baik. Ini tidak ini apa salahnya di sejarah ini loh, baca ilmunya ada sama kita mengenai ilmu luas. Ya, dan saya maka marilah kita tujuannya menjaga tadi sebutkan persatuan persaudaraan, saling menghargai pendapat sepanjang itu berbeda itu banyak sekali, bukan tadi ada dua pandangan itu lengkap pandangan sepanjang itu adalah tidak menyimpan dan menghargai tindak tegas memahami tentang selanjutnya kita misalnya berkaitan dengan ya pandangan itu saya ya mungkin itu sejumlah pandangan saya memahami tidak mesti harus di sama atau tidak mungkin tapi menghargai. Jadi satu langkah yang kita usahakan kesamaannya bagaimana Indonesia wal muslim ini di antara kita. Karena tidak itu tadi karena bagus dari Pak Nama saya beri sudah lama kita pandangan kita itu keyakinan kita bahwa adapun persaudaraan jangan terjadi oleh kami itu kita berusaha internalisasi satu hati saja al muslimu man salim al muslimuna min lisanih wa yadihi muslim yang baik itu adalah yang aman demi kehadiran dirinya di rumah muslim muslim yang baik ini damai ayat iman al muslim yang kita sampaikan tidak bersalah ada hadis nabi yang memperingatkan kita dalam kondisi itu yang berkaitan emosional dan itu harus bisa mengerti. Memang manusia diciptakan emosi, tapi kalau mengungkapkan isu tanpa logika itu bisa dusta. Tidak bisa membedakan antara fakta dan dusta. Ini oleh karena itu Nabi mengatakan, kafa bil mar'i kadziban ay balighu bikul lima sabi'a. Cukup orang sebagai pendusta menceritakan semua yang ia dengar. Jadi artinya apa yang kita tahu perlu diteliti, perlu dikaji. Walaupun benar belum tentu itu baik untuk sampai bisa terjadi. Jadi itu Nabi mengatakan kita jangan sampai mudah. Ini mudahnya itu karena mudah wah ini menarik lugu diadakan. Padahal membantu emosional. Tidak ada antara fakta dan dusta bisa membedakan. Ini adalah ujian kepada kita kondisi seperti ini. Mari kita sedikit-sedikit internalisasi, melatih riyadhah untuk diri kita melaksanakan penuntut Rasulullah itu sendiri. Sekali lagi, yang berkaitan dengan perbedaan tadi, sikapnya hanya satu. Toleransi, sepanjang itu memang toleransi. Saling menghargai seperti itu. Kira di dalam hal ini, maka tugas kita, mulut kita hanya satu. Bercitara baik atau diam. Pak saya tidak bicara hanya nulis. Alkitab buka itu tulisan itu sama dengan bicara. Jadi inilah akan kembali kepada etika kita. Saya tidak mengurungi tapi mengingatkan yang sama-sama kita sudah paham, sama-sama sudah mengetahui bagaimana menerapkan itu dalam kondisi ujian seperti ini. Saya kira itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan tinggal menyikapi kalau saya lihat ini tidak perlu fatwa-fatwa ataupun benar kalau perlu fatwa kita seperti yang diminta tidak bisa dilantungkan fatwa sekarang harus dikaji harus dilihat jangan fatwa diamankan ya memang itu tradisi merupakan yang tertentu bukan pribadi itu adalah istihad jami atau istimewa. Istihad kelompok bukan partian, tidak individu. Dan ada komisi pengkajian dan ada komisi fatwa dalam rangka dijawab. Kalau toh tadi diturunkan fatwa, saya kira menurut saya tidak berbeda apa. Kalau toh itu sudah lama proses apa masalah. Tapi substansinya pada hari ini silaturahmi dan menyampaikan sikap keagamaan dan sebagainya itu oke. Kita terima bahwa ini adalah sesuai dengan kaidah-kaidah hasil segala macam. Tapi yang tidak apabila terlihat termasuk boring artinya akibatnya menyeret orang lain yang membenci orang lain itu berpihak kepada Allah. Islam begitu juga. Kira itu banyak orang baik banyak orangnya kami orang baik banyak semuanya ada yang sekarang kita tahu bahwa ada masa-masa itu kalau orang biasan siapa pun lah di zamannya dulu kita nggak salah juga tapi karena ilmu itu baru terkuak sekarang sehingga salah naik hanya spiritnya adalah kebersamaan dan kekuasaan silaturahim untuk bersama-sama dari sini untuk membimbing doa penutup. Mari